dan orang-orang yang ahli fikih. Waqad hadara majlis Ubaid bin Umair, dan telah hadir di majlisnya Ubaid bin Umair, seorang tabi'in, adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi sahabat yang mulia menghadiri majlisnya Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu dan rahimahullahu ta'ala. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz yahduru majlis al-Qas. Dan adalah dulu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu ta'ala menghadiri majlisnya Al-Qas, orang penutur cerita. Thumma khasat hadhihi as-sina'ah fa ta'arrada laha al-juhhal fa ba'ada 'an al-hudur 'indahum al-mumayyizuna min an-nas وتعلق بهم العوام والنساء فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة وتنوعت البدع في هذا الفن. Kemudian yakni keistimewaan yang demikian, artinya mereka adalah ulama, mereka adalah ahli fikih. Untuk para penceramah, untuk para pemberi nasihat, untuk para penutur cerita, dulu keutamaannya adalah mereka, para ulama, mereka adalah ahli fikih. Hingga seorang sahabat pun menghadiri majlisnya seorang tabi'i. Hingga Umar bin Abdul Aziz pun menghadiri majlisnya seorang penutur cerita. Kenapa? Karena mereka ulama, karena mereka ahli fikih. Tsumma khasat hadhihi as-sina'ah. Kemudian waktu berlalu dan keistimewaan yang demikian itu telah hilang. Keistimewaan dari seorang penceramah, pemberi cerita, penutur cerita, pemberi nasihat, penutur cerita, itu sudah bukan ulama lagi dan sudah bukan ahli fikih lagi. Khasat, hilang. Fata'arada lahal juhal. Akhirnya yang maju ke depan itu adalah orang-orang yang bodoh, menjadi penceramah, menjadi pemberi nasihat, menjadi penutur cerita. فَبَوْدَ عَنِ الْحُدُورِ عِنْدَهُمْ الْمُمَيِّزُونَ مِنَ النَّاسِ. Akhirnya, orang-orang yang istimewa, seperti Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Akhirnya, orang-orang yang istimewa, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang sahabat. بَوْدَ عَنِ الْحُدُورِ عِنْدَهُمْ. Jauh dari menghadiri majlis mereka. Lawang mereka orang bodoh. Karena yang maju ke depan sebagai penceramah, sebagai pemberi nasihat, sebagai penutur cerita adalah orang-orang yang bodoh. Akhirnya orang-orang yang istimewa jauh dari majlis mereka. Karena orang-orang yang istimewa ini memiliki imbas yang sangat kuat, efek yang sangat kuat kepada orang lain. Ya. Fabauda 'anil huduri 'indahum, maka jauh dari menghadiri majlis mereka adalah al-mumayyizuna minan nas, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial di kalangan manusia sudah tidak menghadiri majlis mereka karena mereka orang bodoh. Wa ta'allaqa bihimul 'awam man nisa. Kemudian yakni yang menghadiri majlis mereka adalah orang-orang yang awam dan para wanita. Bahkan disebutkan istilahnya di sini dengan ta'allaq, tergantung, terkait. Artinya yang hadir selalu akhirnya di majlis mereka ini para penceramah, para pemberi nasihat, para penutur cerita adalah hanya orang yang awam, orang istimewanya sudah tidak ada lagi, dan juga para wanita. Falam yatashaghalu bil ilm, dan mereka tidak menyibukkan diri mereka dengan ilmu, karena itu yang pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang penceramah, seorang pemberi nasihat, seorang penutur cerita. Entah itu cerita berkaitan dengan Nabi dan Rasul terdahulu, atau cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW, atau keutamaan para sahabat setelah Nabi Muhammad SAW, semuanya harus dilandasi dengan ilmu. Tapi mereka tidak, karena mereka bodoh. Maka mereka tidak menyibukkan diri dengan ilmu, yang penting maju ke depan. Padahal bisa jadi baru hijrah. Mungkin dia memang yakni orang yang terkenal dalam perkara tertentu, dalam perkara agama dia baru. Maka seharusnya tugasnya adalah nuntut ilmu dulu. Tidak ada yang melarang untuk berceramah. Tidak ada yang melarang untuk memberi orang lain nasihat. Tapi Anda baru hijrah, dan bisa jadi belum sampai ke tujuan. Anda baru hijrah, masih di perjalanan. Tugas Anda belajar, nuntut ilmu dulu, baru nanti tampil ke permukaan. Wa aqbalu 'ala al-qasasi wa ma yu'jibul jahalah. Dan akhirnya para wanita dan orang-orang awam, aqbalu 'ala al-qasas, mereka menerima cerita-cerita ini. Wa ma yu'jibul jahalah, dan segala sesuatu yang menakjubkan untuk orang-orang yang bodoh. Wa tanawwa'ati al-bid'u fi hadzal fan, dan akhirnya kebid'ahan-kebid'ahan bermacam-macam muncul karena dari seseorang yang demikian. Dia bodoh tentang agama. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu, tapi sudah maju ke permukaan. Diterima, yakni penampilannya diterima oleh orang-orang awam, oleh orang-orang yang juga bodoh. Akhirnya bermacam-macam kebid'ahan muncul dari orang yang demikian, karena menyampaikan nasihat tanpa ilmu. Waqad dzakarna afatihim fi kitabi al-qussas wal mudzakkirin illa anna nadzkuruhuna jumlatan. Dan kami, kata Imam Ibnu al-Jauzi, telah menyebutkan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh orang-orang yang demikian dalam kitab Al-Qusas wal-Mudzakkirin. Sudah dicetak juga kitab ini, disebutkan, diterangkan oleh Syekh Ali Al-Halabi, matbu'un bitahkiki sadiqina al-fadil al-Dr. Muhammad Lutfi As-Sabbagh. Kitab ini dicetak dan ditahkik atau diteliti oleh teman kami yang bernama Dr. Muhammad Lutfi As-Sabbagh. Salah satu di antara kitab yang mungkin harus kita miliki juga. Illa anna nadhkuruhuna jumlatan, kecuali yani di sini kami hanya menyebutkan sebagian di antaranya, kata Imam. Tapi di dalam kitab Al-Qusas wal Mudzakkirin beliau sebutkan yakni penyakit-penyakit mereka lebih detail tentunya. Fa min dzalika anna qauman, nah berikut beliau baru akan menerangkan bagaimana talbis iblis terhadap para penceramah, para pemberi nasihat, para penutur cerita. Belum perhatikan di sini ada 9 contoh beliau sebutkan. Mungkin sebagian saja kita ambil di antaranya. yakni 9 ini saja adalah bagian dari kitab Al-Qusas wal Mudzakirin. Di kajian kita, kita ringkas lagi ya. Masya Allah ya. Ini sudah sebagian kecil saja yang disebutkan, kita kerucutkan lagi. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ كَانُوا يَضَعُونَ أَحَادِيثَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَلَبَّسَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ بِأَنَّنَا نَقْصِدُهَا حَثَّ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ وَكَفَّهُمْ عَنِ الشَّرِّ وَهَذَا افْتِيَاتٌ مِنْهُمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ لِأَنَّهَا عِنْدَهُمْ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ نَاقِصَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى تَتِمَّةٍ ثُمَّ نَسُوا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Di antara talbis iblis terhadap para penceramah, para pemberi nasihat, para penutur cerita adalah bahwasanya sebagian di antara mereka kanu yadh'una al-ahadith. Mereka membuat hadis-hadis yang maudhu', bikin-bikin hadis-hadis yang palsu. Fit targhib wa tarhib, dalam hal memotivasi orang untuk beramal, atau dalam hal sebaliknya, mewanti-wanti orang untuk meninggalkan amal yang buruk. At-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Tentunya di antara metode dakwah Nabi dan Rasul ada janji, ada ancaman. Ada janji, ada ancaman. Agar kemudian kita bersemangat untuk mengamalkan amalan tersebut karena ada pahala yang dijanjikan di balik amal itu. Di sisi yang lain, agar kemudian kita takut untuk melakukan satu amal kemaksiatan karena ada ancaman di balik perbuatan tersebut. Ya, ini metode dakwah Nabi dan Rasul. At-tabshir wal-inzar, memberikan kabar gembira dengan janji-janji dan juga memberikan peringatan dengan ancaman-ancaman, itu metode dakwah Nabi dan Rasul. Dan dua-duanya itu harus selaras, harus seimbang. Kalau disampaikan kabar gembira saja, orang nanti akan meremehkan maksiat. Ah, Allah nanti ampuni dosa kita, gak apa-apa. Orang nanti akan meremehkan maksiat karena belajarnya hanya janji-janji, hanya kabar gembira. Sebaliknya jika orang kemudian hanya mempelajari salah satunya, yaitu ancaman saja, ancaman ini, ancaman ini, ancaman, hati orang bisa keras. Sikap dia juga kepada orang lain, para pelaku dosa, juga akan keras. Itu untuk yang taat ya, hatinya bisa keras. Untuk pelaku maksiatnya bisa putus asa. Mungkin Allah ampuni dosa saya. Dosa saya A, B, C, dan A, enggak mungkin lah. Akhirnya seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia lanjut dengan maksiatnya lagi dan lagi. Kenapa? Putus asa. Kenapa? Karena dai-nya, penceramahnya hanya menyampaikan ancaman-ancaman. Dua-duanya harus disampaikan. Agar kemudian ada pengharapan dan juga ada rasa takut di saat yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di antara mereka ada sebagian di antara mereka yang yadh'una ahaditsa at-targhib wa at-tarhib, membuat hadis maudhu', membuat hadis palsu tentang motivasi amalan atau ancaman dari sebuah amalan. Walabbasa 'alaihim iblis, dan kemudian iblis memberikan talbisnya, memberikan tipu dayanya, bisikannya. Bi annana naqsidu haththan nasi 'alal khair, bahwasanya kami ingin menganjurkan manusia untuk berbuat baik. Wa kaffahum 'anil syarr, dan kami bermaksud membuat hadis palsu ini selain mengajak orang kepada kebaikan, kami ingin menghalangi orang dari keburukan agar orang-orang berhenti dari keburukan. Talbisnya mantap. Kita kan pengen orang supaya melakukan amalan kebaikan. Kita ini kan pengen agar orang kemudian jauh dari perbuatan yang buruk. Tapi bikin hadis. Tapi bikin hadis palsu. Wa hadha iftiyatun minhum 'ala asy-syari'ah, dan ini tentunya sebuah pelanggaran dari mereka dalam syariat Islam. Li'anna indahum ala hadzal fi'li naqisatun. Karena sesungguhnya syariat bagi mereka dengan perbuatan mereka seperti ini, naqisatun berarti syariat itu kurang. Hingga mereka harus membuat hadis untuk menyampaikan nasihat kebaikan. Hingga mereka harus membuat hadis untuk menjauhkan orang dari keburukan. Berarti syariatnya kurang. Pelanggaran syariat yang fatal. Tapi kan cantik bisikannya. Ya. Menasihati orang untuk kebaikan. Nasihati orang agar orang melakukan kebaikan. Kemudian menasihati orang agar mereka terhindar dari keburukan. Baik, luar biasa talbis iblisnya. Tapi itulah talbis. Itulah jargon yang dia bikin. Hingga kemudian seorang penceramah, penutur yakni cerita, pemberi nasihat tertipu. Kenapa? Karena harus bikin hadis palsu. Tahtaju ila tatimmah. Karena praktek mereka demikian, itu menunjukkan bahwasanya syariat Islam kurang, hingga kemudian Anda harus sempurnakan, butuh untuk disempurnakan dengan hadis-hadis palsu Anda itu. Subhanallah, padahal Islam sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, Islam itu sudah sempurna. Kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu kemudian kita, yakni, membuat hadis-hadis, sekalipun dengannya niatnya agar orang melakukan kebaikan, agar orang terhindar dari keburukan. Tidak perlu. Kenapa? Sabrat hadis yang sahih. 4-5 ribuan hadis yang sahih belum kita baca, ngapain bikin yang palsu? Thumma nasu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka lupa. Nah, gimana mau ingat, lawang mereka bodoh. Bisa jadi bukan lupa, bodoh aja. Kemudian mereka lupa akan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, atau man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis yang mutawatir, kurang lebih 40 sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini mutawatir lafzan wa ma'nan. Diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh 10 atau lebih rawi di setiap generasi, di mana mustahil mereka untuk berkumpul untuk melakukan sebuah kedustaan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya siap-siap masuk neraka. Ancaman dari Nabi Muhammad untuk orang yang berdusta atas namaku sengaja. Ini orang-orang ini. Para penceramah, para pemberi nasihat, para penutur cerita yang kena akan talbis iblis, niatnya ingin mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan, menjauhkan mereka dari keburukan, tapi membuat hadis yang palsu dalam bab at-targhib, motivasi amal, atau at-tarhib, ancaman dari sebuah amal. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian itu yang pertama. Wa min dzalika annahum talammahu ma yuz'ijun nufus wa yutribul qulub فنوعوا فيه الكلام فتراهم ينشدون الأشعار الرائقة الغزلية في العشق walabbasa 'alaihim iblis bi annana naqsudul isyarah ila mahabbatillah wa ma'lumun anna 'ammata man yahdhuruhum al-'awam alladhina bawatinuhum mashhunatun bihubbil hawa fayadhillu al-qas wa yudhill. Yang kedua, di antara mereka ada yang mencari-cari sesuatu yang bisa memotivasi jiwa, yang bisa menggerakkan dan menggairahkan hati. Cari-cari cara sesuatu tentunya berkaitan dengan kalam, karena mereka adalah para penceramah, mereka adalah para pemberi nasihat, mereka adalah para penutur cerita. Maka mereka mencari-cari cara bagaimana kemudian yang mereka sampaikan bisa yuz'ijun nufus, bisa memotivasi hati, jiwa. Wa yutribul qulub, tarab, tarab itu memukul sebenarnya, taraba yatrubu ya, tapi kita terjemahkan dengan menggairahkan, menggairahkan hati dan jiwa, memotivasi hati dan jiwa. Fanawwa'u fihil kalam, akhirnya mereka menyampaikan kalam, pembicaraan, nasihatnya itu dengan cara yang bermacam-macam. Tentunya kita tidak menafikan seorang itu boleh memiliki seni dalam penyampaian. Mungkin diistilahkan oleh orang dengan retorika ya. Ya, mungkin ada nanti nada yang rada tinggi. Ada kemungkinan mungkin nanti yang datar. Ada kemudian mungkin yang rada rendah misalnya. No problem, standar aja itu. Tapi di sini berbeda. Fatarahum yunshidun al-ash'ara ra'iqata al-ghazaliyata fil-ishqi. Maka kata Imam Nujozi, kamu melihat mereka menyampaikan, menyenandungkan, yunshid, menyenandungkan syair-syair yang indah al-ghazaliyah, tapi berkaitan dengan rayuan-rayuan fil-ishqi, dalam masalah cinta. Syair-syair yang indah, tapi sifatnya itu seperti rayuan, percintaan. Walabbas 'alaihim iblis, dan kemudian iblis memberikan talbisnya kepada mereka, tipu dayanya. Bi annana naqsudul isyara ila mahabbatillah, maksudnya adalah dengan praktek kami seperti ini, agar kita nanti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan yang hadir orang awam. Katakanlah misalnya Anda betul-betul menyenandungkan syair-syair tersebut yang berisikan tentang syair yang indah, syair-syair rayuan, syair-syair berkaitan dengan cinta. Katakanlah betul-betul Anda menyampaikan itu agar orang kemudian memahaminya, tujuannya untuk cinta Allah. Yang hadirkan orang awam, mana faham mereka itu? Yang ada kemudian syair-syair tersebut, yang indah tersebut, berkaitan dengan rayuan-rayuan cinta itu, mereka gunakan untuk sesama manusia. Makanya laki-laki menggunakannya pada perempuan, atau juga sebaliknya, kena. Siapa yang ngajarin? Ustadznya, penceramahnya, pemberi nasihatnya, penutur ceritanya, dia yang ngajarin. Wa ma'lum, sebagaimana diketahui, anna 'ammata man yahduruhum, sesungguhnya keumuman atau rata-rata yang hadir di majlis mereka ini, al-awam, ya orang-orang awam. Alladzina bawatinuhum mashhunatun bihubbil hawa, di mana hati mereka mashhunah. Apa ya, kalau kita ngecas handphone itu apa? Dicas ya. Syahan itu kan bahasa kita tuh, makanya orang Arab kalau nyari charger itu syahinah. pengisi, pengisi daya. Ini yang digunakan istilahnya oleh Imam Ibnu Jauzi. Bahwasanya diketahui rata-rata yang menghadiri majelis mereka itu adalah orang awam, di mana hati-hati mereka diisi, dicas, dipenuhi hawa nafsu. Bagaimana mereka bisa memahami bahwasanya syair-syair itu untuk Allah? Kalau betul-betul niatnya untuk Allah. Padahal itu adalah talbis dari iblis. Yang kita kehendaki dari menyenandungkan syair-syair ini yang penuh dengan kata-katanya indah, bermakna cinta kasih. Ini supaya kita cinta Allah. Wih, hebat ya. Padahal yang hadir orang-orang awam, katakanlah betul-betul seperti itu niatnya, oke? Tapi yang hadirkan orang awam, mana faham mereka itu? Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kayaknya ada persis praktek kayak gini di lagunya Bang Haji ada nih, ya. Hingga kemudian harus klarifikasi dia. Lupa saya di tahun berapa gitu, tapi bukan tahun yang sudah akhir-akhir ini. Mudah-mudahan pemirsa yang pernah gitu ya di alam itu paham. Apa ya judulnya ya? Gak apa, kita sebutin aja. Azza. Ada lagu yang Bang Haji ada? Azza. Salah satu nama dan sifat Allah. Azza wa Jalla. Aziz. Maha agung. Maha mulia. Katakanlah betul-betul kala itu syair-syair indah itu dimaksudkan agar orang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala al-Aziz. Tapi kata-kata yang sangat tidak cocok kalau itu disenandungkan untuk Allah. Kita enggak bahas hukum nyanyian dulu ya. Disenandungkan untuk Allah. Kenapa? Syair percintaan isinya. Hingga akhirnya butuh klarifikasi dari dia sendiri. Ini maksudnya seorang wanita. Karena enggak pantas. Akhirnya mereka, akhirnya kamu melihat mereka, kata imam, menyenandungkan syair-syair yang indah, penuh dengan rayuan cinta. Dan kemudian iblis memberikan tipu dayanya, bahwasanya kita, kami, kamu nih, menyampaikan hal yang demikian-demikian, ini memberikan isyarat kepada orang agar cinta Allah. Padahal kita tahu yang rata-rata menghadiri majelis mereka ini adalah orang-orang yang awam. Di mana hati mereka terpenuhi dengan hawa nafsu. Fayadhillu al-qas. Akhirnya si penutur cerita sesat. Wayudhil. Dan kemudian dia menyesatkan orang lain. Kenapa? Bodoh. Itu intinya. Menjadi penceramah, menjadi pemberi nasihat, menjadi penutur cerita, tapi bodoh tentang ilmu. Sesat dan menyesatkan akhirnya. Wa min dzalika man tiga. Kayaknya kita dua pertemuan ini kayaknya. Enggak bisa saya singkatin. Wa min dzalika man yudhiru min at-tawajjud wa at-takhashu'i ziyadatan 'ala ma fi qalbihi wa kathratul jam'i tujibu ziyadatan tu'mal fatamsahun nafsu bi fadli buka'in wa khushu'in faman kana minhum kadhiban faqad khasira al-akhirah وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَادِقًا لَمْ يَسْلَمْ صِدْقُهُ مِنْ رِيَاءٍ يُخَالِتُهُ 3. Dan di antara mereka ada yang memperlihatkan at-tawajud wat-takhashu', penghayatan, kekhusyuan, ziyadatan ala ma fi qalbih, tambahan dari apa yang ada dalam hatinya. Para penceramah, para pemberi nasihat, para penutur cerita, ketika menyampaikan ceramah hanya memperlihatkan perkara ini. Begitu menghayatinya dia akan materi, begitu khusyuknya dia menunjukkan akan apa yang ada dalam hatinya. Wa kathratul jam'i tujibu ziyadatan tu'mal. Dan banyaknya perkumpulan, karena dia begitu yang hadir orang awam makin banyak. Tujibu ziyadatan tu'mal, mewajibkan mereka menambahkan sesuatu yang harus diamalkan. Akhirnya harus berkreasi. Kenapa? Yang hadir makin banyak. Kita harus menambahkan satu amalan. Kita harus menambahkan sesuatu pada acara kita ini. Kenapa? Yang hadir makin banyak ini. Fatamsahun nafsu bifadli bukain wa khusyuk. Hingga kemudian yani hati lebih mengutamakan tangisan dan kekhusyuan, penghayatan. Majelis nangis-nangis itu loh. Ada ya? Ada. Di momen yang lain beliau juga sampaikan di sini. Majelisnya menjadi seperti bukan majelis ilmu, tapi majelis ratapan orang mati. Saya pernah tuh, 2 kali saya diajak untuk ikut kajian-kajian kayak gitu, yang dulu terkenal waktu itu. Ya isinya nanti ujungnya nangis-nangis. Bayarnya waktu itu 700 ribuan. Kalau gak salah maharnya 700 ribuan. Saya mau dibayarin di hotel A. Saya bilang, makasih pak, saya gak perlu begituan. Ingat dosa aja, udah cukup. Kalau pengen nangis, ingat dosa aja udah. Nanti disebutkan bagaimana ibumu yang sudah meninggal. Bayangkanlah. Tentunya dengan nada yang cantik ya. Akhirnya majelis yang menjadi majelis ratapan, kata Imam Qayyim. Jadi yang begitu-begitu bukan di tahun 2000-an, tahun 500-an sudah ada. Model yang kayak gitu tahun 500-an sudah ada. Di poin 2 setelah ini beliau sebutkan lebih jelas. Yunshiduna asy'aran nauhi 'alal mauta, mereka menyenandungkan syair-syair ratapan kepada orang mati. Ya. Bukan bikin orang sabar akan musibah meninggalnya orang cintai. Harusnya orang yang ditinggalkan oleh orang yang dia cintai itu disabar-sabarin. Bukan kemudian bagaimana jika macam bet, supaya bikin orang nangis aja udah. Jadi kata Imam, karena kasratul jam'i, karena banyaknya perkumpulan, banyaknya yang hadir, makin banyak yang hadir, maka mengharuskan tujibu ziyadatan tu'mal, maka mengharuskan mereka, mewajibkan mereka untuk menambahkan satu amal. Biar enggak membosankan. Akhirnya hati lebih mengutamakan kepada yakni tangisan saja. Majelis nangis-nangis. Anda yang pernah hadir-hadir begituan, Anda kena talbis iblis. Nabi Muhammad menangis, tapi dalam kesendirian beliau ketika salat malam. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak takbiratul ihram sudah air mata sudah bercucuran di pipi beliau, dan tidaklah beliau selesai salat kecuali kalau bahasa kita sekarang sejadah, kala itu Nabi Muhammad lantainya langsung basah. Berarti kan air mata yang bercucuran banyak karena lantai basah. Nabi Muhammad nangis. Tapi bukan seperti ini caranya. Ya, ini talbis dari iblis. Mata yang menangis karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala tidak akan disentuh syaitan. Tapi jangan sampai kemudian tidak akan disentuh oleh api neraka, sorry. Jangan sampai hadis yang sahih itu, riwayat Imam Tirmidzi itu, Anda bawa untuk membenarkan amalan Anda ini, ngumpulin orang banyak nangis sama-sama. No. Berikan nasihat. Kalau hati orang lunak pasti nangis. Tapi inilah talbis. Faman kana minhum kadziban, maka barang siapa di antara mereka berdusta, maka mereka telah faqad khasir akhirah, mereka akan merugi di akhirat. Wa man kana shadiqan, maka barang siapa yang jujur atau benar, lam yaslam sidquhu min riya'in yukhalitu, maka tidak pernah akan selamat kejujurannya dari riya. Kenapa? Yang hadir makin banyak. Karena kita sebutkan tadi, wa min dzalika man yudhhiru min at-tawajjud wa at-takhashu', di antara mereka ada yang memperlihatkan penghayatan, kekhusyuan. Panjang pengajiannya merempit. Ya. Kata imam, walaupun benar yang dia sampaikan, maka tidak pernah akan selamat dari riya yang mencampuri amalan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. 4. Wa minhum man yataharraqu al-harakat allati yuqi'u biha 'ala qira'ati al-alhan wal alhan allati qad akhrajuha al-yawm mushabihatun lil-ghina fa hiya ila at-tahrim aqrabu minha ila al-karahiyyah wal qari'u yatrubu wal qasu yunshidu al-ghazala ma'a tasfiqin bi yadayhi wa iqa'in birijlaihi fatushbihu sukra wa yujibu dhalika tahrik at-tiba' wa tahyij an-nufus wa siyah ar-rijal wan-nisa wa tamziq ath-thiyab lima fi an-nufus min dafa'in al-hawa thumma yakhrujuna fa yaqulun kana al-majlisu tayyiban wa yushiruna bit-tibati ila ma la yajuz. Wah, ini banyak sekali ini, Pak. Di zaman sekarang banyak sekali ini poin 4 ini. Mohon maaf ya, ini perkataan Imam Ibnu Jauzi, artinya di tahun itu ini sudah ada. Yang terjadi di masyarakat kita sekarang berarti bukan perkara yang baru. Ya, berarti sudah 900 tahun yang lalu udah ada yang beginian. Di antara mereka ada yang melakukan gerakan-gerakan yang kemudian gerakan tersebut mencocoki atau bertepatan dengan pembacaan satu syair yang dilagukan. Qira'atil alhan, bacaan yang kemudian ada lahannya, ada nadanya, ada disenandungkan. Wal alhanu allati qad akhrajuha al-yawm, dan yakni perkataan atau bacaan yang mereka yakni senandungkan tersebut, yang mereka keluarkan hari ini tahun 500-an berarti ya, itu sudah mirip sekali dengan al-ghina, dengan nyanyian. Enggak ada beda. Nasihat pit, isinya pit. Bahkan bisa jadi tahlil, bisa jadi selawat. Tapi ya sudah seperti nyanyian. Lebih parah lagi, diiringi dengan alat musik nanti. Makin rusak jadinya. Fahiyya ila tahrimi aqrabu minha ila al-karahiyyah. Kata Imam Jauzi, maka perkara yang seperti ini lebih dekat kepada hukumnya haram dibandingkan makruh. Karena sudah seperti nyanyian. Ini ceramah atau bukan? Apalagi betul-betul ya diiringi nyanyian. Kan gitu tuh biasanya kalau hari Ahad. Iya dong, kayak hari ini nih, nanti di TV tertentu gitu. ceramah digas habis itu. Iya kan? Iya. Aduh, saya pengen nyebutin enggak enak lagi. Tahu kita di TV tertentu. Enggak usah disebutin inisialnya. Makanya ulun pribadi tahu ada sebagian ustadz kita juga ditawari yang begituan untuk hadir di acara TV itu. Wow, tentunya kalau sudah masuk TV nasional besar dong. Kalau kita memikirkan imbasnya untuk kaum muslimin luas dong. Tapi apa? Dicampuri dengan yang demikian. Full musik. Walaupun mungkin tidak satu ruangan. Tapi di halaman masjidnya. Kita bertemu setelah iklan-iklan berikut nih. Jing jang jing jing jing. Di luar. Bukan yang baru, bukan perkara baru. 500-an sudah ada. Karena untuk membenarkan itu, akhirnya jadi benar, harus pasang betul-betul seorang ustadz. Padahal bisa jadi ustadznya betul-betul berilmu, betul-betul ahli agama, bahkan betul-betul faham tentang fikih. Tapi kena talbisnya. Akhirnya orang menganggap, gak apa-apa tuh musiknya. Kenapa? Nah, dia aja diem. Itu ustadznya tuh yang ceramah tuh. Itu ustadz terkenal. Ustadz sekian juta umat misalnya. Nah, iblis ya. Ya jago emang. Ini memang kerjaan dia. Bukan lagi puluhan tahun, ribuan tahun kerjaan dia seperti ini. Anda kalau ahli dalam satu bidang, oh Anda memang jadi expert. Anda kalau memang pintar untuk satu bidang, Anda akan jadi ahlinya. Dan keahlian dia menjerumuskan manusia pada dosa. Lalu kita kemudian merasa aman, merasa nyaman. Kita sebutkan. Wal qari'u yatrubu wal qasu yunshidul ghazala ma'a tasfikin biyadihi. Maka seorang pembaca menyebutkan yakni bacaan tadi dengan lahan nyanyian-nyanyian. Kemudian penutur cerita juga yunshid menyebutkan anasyid, melantunkan lantunan-lantunan al-ghazal, rayuan, ma'atasfikin biadih, sambil tepuk tangan, wa'iqa'in birijlaih, dengan gerakan kaki, hentakan kaki, fatus bihus sukro, maka mirip kayak orang mabok. Saya praktekkan lagi. Tangannya tepuk-tepuk, kakinya gerak-gerak. Ya dengan macam-macam lah. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Perkara baru? Oh nggak, udah lama. Sudah 900-an tahun yang lalu udah ada beginian. Makanya Al-Imam Al-Jauzi bisa sebutkan. Lebih mirip seperti orang mabuk. Walaupun yang disampaikan adalah bisa jadi niatnya ingin menyampaikan nasihat. Ya kan gitu Pidi, ada satu orang biasanya yang satu orang tuh yang lain. Ya. Aduh, Anda kira baru yang beginian? No, udah lama. Dan itu yang disuka sama orang, orang awam. Wa yujibu dzalika tahriqu dhiba, ya hal yang demikian mewajibkan membuat hati itu bergejolak. Watahiyyajun nufus, jiwa itu makin semangat. Wasiyah ar-rijali wan nisa, akhirnya laki-laki perempuan berteriak. Mengikuti syair mungkin. Watamziqu thiyab, ini lebih parah nih, sampai kemudian merobek-robek pakaian. Wah, saking serunya mungkin ya. Lima fin nufusi min dafa'inil hawa, karena sesungguhnya dalam semua hati dan jiwa itu ada hal-hal yang terpendam. Begitu ada yang begini kan, wah ini nih, wah ini gua banget nih. Kenapa saya katakan wah ini gua banget nih? Perhatikan, summa yakhrujuna fayaqulun, kemudian semua mereka keluar dan mengatakan ha kanal majlis thayyiban, majlis ta'limnya nih. Kenapa? Karena hawa nafsu dia cocok. Dengan tepukan itu, dengan goyangan itu, dengan jogetan itu. Ini baru kajian nih. Wah, ini keren nih. Akhirnya begitu keluar dari majelisnya, gimana majelis taklim tadi malam? Mantap. Wa yushiruna bi thayyibati, dan akhirnya mereka mengisyaratkan dengan kebaikan, mereka katakan itu baik, ila ma la yajuz, padahal untuk satu perkara yang tidak boleh. Bisa jadi betul-betul firman Allah yang disampaikan. Bisa jadi betul-betul sabda Nabi Muhammad yang disampaikan. Tapi caranya begini. Tidak semestinya kemudian dilakukan. Dan tidak sedikit orang kemudian, ketika mendengarkan syair-syair itu dibacakan, kasidah-kasidah itu dibacakan, tidak sedikit yang enggak faham artinya. Yang penting seru. Ada gerakan tertentunya, ada tepukannya, ada hentakan kakinya. Kayak orang mabok, kata imam. Jangan tersinggung ya. Imam yang menyebutkan. Fatushbihu sukra. Maka menyerupai orang mabok. Kan gitu orang mabok ya. Hentak-hentak kaki, tepuk-tepuk tangan, nyekek botol. Ya Allah. Ceramah macam apa? Tapi yang suka banyak, yang hadir banyak banget. Harus di stadium acaranya. Masjid gak cukup. Barukah yang demikian? No, udah lama. Tapi kemudian dengan sentuhan yang baru, dengan peralatan yang baru, dengan teknologi yang baru. Baru zaman itu mungkin ya di majelis itu saja, tempat lain enggak tahu, sekarang tempat lain bisa nonton. Live. Kemudian kita akhiri di nomor 5. Kayaknya untuk bab ini atau untuk yakni talbis iblis terhadap para penceramah, para dai, para penceramah, para pemberi nasihat dan para penutur cerita, kayaknya 2 pertemuan, Pit. Iya. Yeah. Waminhum man yajri fi mithli tilkal halah allati syarahnaha lakinnahu yunshidu ash'aran nawhi 'ala al-mauta wa yasifu ma yajri lahum min al-bala wa yadhkuru al-ghurbah wa man mata ghariban fayubki biha an-nisa wa yasiru al-makanu kal-ma'tam. Dan di antara mereka ada yang melakukan hal-hal yang seperti yang kita terangkan tadi di atas, akan tapi kemudian dia menyenandungkan syair-syair ratapan terhadap orang yang mati. Kita dilarang untuk meratap. Sedih boleh, tapi bukan meratap. Kemudian mereka mensifati apa yang telah dijalani oleh orang-orang mati tersebut dari bencana dan bala yang mereka terima. Ingatkah Anda dulu bahwasanya, wah pokoknya cantik lah. Cantik dah pokoknya. Akhirnya hati ini terenyuh. Disebutkan balaknya, disebutkan petakanya, disebutkan musibah yang pernah, HP muncrat nih, yang pernah diterima oleh orang tersebut, tapi dalam bentuk syair. Ingatkah dulu bahwasanya, sebutin semua. Wa yadhkurul ghurbah, kemudian yang menyebutkan keterasingan, wa man mata ghariban, dan orang yang meninggal dan dia dalam keadaan terasing. Sedih, perkara-perkara yang sedih. Ayubki bihan nisa, akhirnya dengan itu dia membuat manusia, membuat wanita-wanita nangis. Wanita enggak bisa disebutin perkara sedikit-sedikit nangis, apalagi Anda sebutin sisa saldo Anda. Nangis dia. Ini buku, sedih sekali endingnya, Dik. Buku apa sih, Kak? Ini buku tabungan. Endingnya, saldonya, nol. Menyedihkan. Perempuan gak bisa digituin. Udah sebutkan satu perkara yang menyedihkan sedikit, nangis mereka. Wayusirul makanul kalmaktam. Akhirnya tempat tersebut bukan seperti majelis salim, tapi seperti tempat ratapan. Wa innama yambagi, kita tutup dengan ini, wa innama yambagi ayuzkar sabra ala faqdil ahbab ma la yujibul jaza. Seharusnya yang dilakukan itu adalah disebutkan atau diingatkan kepada seorang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai itu adalah bab kesabaran. Makanya doa Nabi Muhammad SAW yang diajarkan ke kita ketika kita takziah, apa doanya atau apa perkataannya? Isbir wahtasib. Sabarlah dan carilah pahala. Itu ajaran Nabi Muhammad. Bukan kemudian membuat dia meratapi, kemudian mau menyebutkan kepadanya bagaimana yakni kehidupan mungkin ayahnya, ibunya, atau siapapun orang yang dia cintai yang sudah meninggal, bagaimana bala yang mereka telah terima. No, isbir wahtasib. Nabi Muhammad ajarkan, sabarlah dan carilah pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena musibah. Meninggalnya orang yang kita cintai itu musibah. Menyedihkan tentunya, kita enggak suka. Tapi itulah ketentuan Allah. Cuman yang kita lakukan kepada sama kita itu saling menyabarkan satu sama lain, itu yang seharusnya dilakukan. Sabar ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai. Lama yujibul jaza, bukan kemudian menyampaikan sesuatu yang membuat orang itu kemudian bersedih. Sedih boleh, standar, nangis no problem. Lawang orang yang dia cintai meninggal kok. Manusiawi dong sedih, tapi ini enggak. Bikin orang itu kemudian sangat sedih, bahkan mungkin sampai level apa itu ya? Apa yang kita dengar di ceramahnya Ustaz Anupit? Di mobil biasa kita Anupit? Dari sensei? Orang kalau sedihnya itu kelamaan, berkelanjutan, itu buruk untuk apa? Organ tubuh. Apa ya beliau sebutkan? Ya, buruk pokoknya untuk tubuh ini. Kenapa? Karena sedih terus. Ditinggalkan orang yang kita cintai, sedih kita, standar, semua kita juga begitu. Tapi jangan berkelanjutan, itu sudah ketentuan Allah. Dia hanya duluan, kita mungkin berikutnya. Yang harus kita lakukan, menyabarkan. Akhirnya, bab iman kepada takdirnya mantap. Akhirnya kita mengambil ibrah bahwasanya kita juga mungkin nyusul dalam waktu dekat. Ayo siapkan amal kalau begitu. Maka kata imam, maka majelis itu lebih mirip kepada perkumpulan ratapan dibandingkan majelis ta'lim. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya yang seharusnya dilakukan menginginkan orang akan kesabaran dari meninggalnya orang-orang yang dicintai. Bukan kemudian satu perkara yang mereka makin bersedih dan bersedih, yang berimbas tentunya kepada psikis seorang. Akhirnya sakit. Anda ditinggalkan suami Anda yang sangat saleh, sedih. Ya, tapi jangan berkelanjutan. Anda punya anak yang harus Anda besarkan, Anda punya anak yang harus Anda didik. Kalau andanya sakit, siapa kemudian yang masih kecil-kecil pula? Sedih, manusia. Tapi jangan berkelanjutan, move on. Atau sebaliknya, Anda ditinggalkan istri yang sangat Anda cintai. Sedih, manusiawi, nangis, wajar. Lawang dia wanita salihah, Anda tahu bagaimana dia. Ada anak yang harus Anda didik, ada anak yang harus Anda besarkan. Kalau andanya sakit, apalagi psikis Anda, karena Anda sedih berkelanjutan, malah organ-organ yang di dalam rusak semua. Sabar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, karena masih ada poin 6 sampai 9 dan juga ada yakni naqdu masalikil wa'adi wal qisas, bagaimana yakni ada naqd atau ada ya, apa ya naqd itu ya? Situ terjemahkan apa, Pak? Bukan bab berikutnya. Kritikan ya, naqd kritikan. Ada kritikan nanti. Dan itu untuk pengingat untuk semua kita, khususnya para penceramah, para pemberi nasihat, penutur cerita, ya ada yakni metodenya insyaallah agar kita tidak terjerumus kepada talbis iblis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Artinya biasanya yakni satu pertemuan satu bahasan, tapi kayaknya ini harus dua pertemuan. Karena kalau misalnya kita rujuk kepada pembahasan talbis iblis terhadap ahli fikih pun harusnya dua kali. Tapi saya skip ya. Allah alam bisa. Tanggal berapa ini, Pit? Baik. Ada yang masuk ke nomor antum nggak? Oke. Nah, buka yang dari Rifkon dulu ya. Ya, saya akan fokus kepada yang sesuai tema dulu atau yang nyerempet tema gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada kawan ulun yang baru hijrah, terus ulun bimbing untuk kekajian sunnah. Dia mau ikut, alhamdulillah. Tapi di sisi lain, dia masih ikut juga kajian di tempat awam. Ziarah kubur, haul masih ikut, tidak teguh pendirian. Gimana Ustadz memberitahukannya? Siap. Ketika seorang berdakwah, Anda berdakwah, maka tentunya ada skala prioritas yang harus Anda dakwahkan, yaitu perkara tauhid, rukun, perkara yakni akidah secara umum, rukun iman, dan lebih spesifik pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasan tauhid. Kalau sudah kemudian tauhidnya benar, itu akan berimbas kepada yang lain. Jauh dia dari amalan-amalan syirik. Kalau sudah dia kemudian ibadahnya benar, cinta Rasul, mutaba'atul Rasul, maka jauh dia dari kebid'ahan. Jadi memang skala prioritas yang Anda sampaikan dulu itulah yakni intinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena bisa jadi itu tidak tertanam pada hatinya. Bagaimana seorang kemudian harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah lakukan, larangan tinggalkan. Bagaimana seharusnya bersikap kepada yakni sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita percayai tanpa ragu selama hadisnya sahih minimal hasan, entah itu dalam perkara yakni yang telah terjadi, yang sekarang sedang terjadi, yang akan terjadi, perkara gaib atau tidak, harus tahu dia bagaimana seharusnya bersikap kepada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Artinya fokuslah kepada agar saudara Anda, teman Anda, saudara kita, teman kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara ibadah. Esakan ibadah hanya kepada Allah, perkara tauhid itu nomor satu. Wallahu alam bisawab. Akhirnya nanti lambat laun, asal dia mau sabar, rutin ikut pengajian, makin lama makin faham lagi, makin luas lagi pengetahuannya, dan yani semoga Allah Subhanahu wa taala juga jadikan Anda orang yang sabar. Semua kita menjadi orang yang bisa bersabar. Enggak bisa instan. Enggak bisa instan, apalagi Anda membimbing teman Anda ini baru 1-2 bulan. Nah, baru sebentar. Walaupun ada sebagian orang yang Allah lunakkan hati dan jiwanya dalam hitungan bulan, subhanallah. Drastis perubahannya. Tapi ada yang yani butuh waktu yang cukup lama. Maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua kita khususnya antum kesabaran dalam membimbing teman, maka fokuslah kepada apa yang Anda harus sampaikan lebih dulu, yang lebih penting dibandingkan yang penting. Aqidah, wabil khusus, kemudian masuk ke dalamnya perkara tauhid, dan kemudian ibadah. Agar ikhlasnya kepada Allah dapat, syarat amal diterima. Agar mutabahnya kepada Rasul dapat, syarat diterimanya amal yang kedua. Karena itu inti kehidupan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, ini yang masuk ke antum, mereka nanya di mana, Pit? Oh, di WA. Berarti sudah pernah nanya sebelumnya? Oh, belum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk talbis apabila seseorang selalu mengkritik setiap kesalahan temannya? Seperti poster yang Ustaz bagikan kemarin, terlalu banyak menasihati akan membuat kebencian. Apakah suatu kesalahan apabila selalu mengkritik menasihati teman kita? Maka jawabannya ya. Iya. Sekali aja cukup. Sekali Anda menyampaikan, tentunya Anda ilmui dulu, kemudian baru Anda sampaikan. Hiasi dengan kelembutan, timingnya harus tepat, ada skala prioritas, ada doa di balik itu sebelum Anda menyampaikan. Sekali cukup. Tapi momennya tepat, perkataannya tepat, prioritas bahasannya tepat. Sekali cukup. Beban sudah Anda turunkan dari pundak. Dia terima, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tidak, tugas kita selesai. Kali aja cukup. Tapi sering ulun menyampaikan bahwasanya bisa jadi yang kita ingin nasihati ini orang yang sangat kita cintai, orang terdekat kita. Orang tua, paman bibi, pasangan, anak, saudara. Sekali saja cukup, tapi mungkin di momen yang lain nanti ingatkan lagi, jangan sering-sering. Saya pernah gitu ya di majelis gitu ya, bersama saudara-saudara saya, kemudian kita membicarakan tentang bagaimana ponakan kami yang sudah besar, bukan cuma balik, sudah balik dan besar. Ketika kami sudah mengingatkan, cukup. Ya, apapun yang kita ambil sekarang dari sebuah keputusan, kita orang yang berakal, maka kita akan mendapatkan imbasnya nanti, baik ataupun buruk. Ya, belum katakan, pokoknya udah sekali cukup sebenarnya. Dia udah besar, dia ngerti, dan dia anak pondok. Terus-terusan nanti dia malah bosan, terus-terusan nanti dia malah membangkang. No, sekali cukup. Tapi karena ini orang yang kita terdekat, orang yang sangat kita cintai, mungkin di momen yang lain, mungkin kemarin kurang tepat, cari sekarang yang lebih tepat, ingatkan lagi. Dan Anda ini tidak perlu kemudian terbebani akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, sekali saja cukup. Anda sampaikan dengan ilmu dan dia faham, cukup. Tapi terkadang orang yang kita ingin nasihatkan kepadanya, nasihat orang yang sangat kita cintai, maka mungkin di momen yang lain kita ulangi lagi. Bisa jadi di ulangan tersebut, di kali yang kesekian tersebut, kala itulah hidayah menyapanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda kemudian bebankan orang itu harus berubah karena nasihat Anda, Anda akan stres. Ya, karena yang merubah itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan nasihat. Baru dua ya, Bit? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk talbis iblis ketika ada keluarga kita bermaksiat kepada Allah, kita biarkan karena merasa dikacangin? Ketika menasihati, karena telah seringkali diberi nasihat tetapi masih saja melakukan maksiat. Syukran Ustaz. Iya, talbis. Dan itu ada dalam bahasan ini, tepat. Cuman ada dalam bahasan ini. Anda kalau baca bukunya, halaman berapa tadi, Pit? Di terjemahannya, Pit? Iya, bukan. Halaman berapa di bukunya bab kita ini? Di halaman 137 dan selanjutnya. Dalam bahasan kita ini, betul-betul yang Anda sebutkan ini ada. Bahwasanya kita dibikin berhenti untuk memberikan nasihat karena talbisnya mengatakan bahwasanya kamu enggak layak ngasih nasihat. Lebih lanjut lah, insya Allah kita akan sebutkan di pertemuan datang. Tapi jika pertanyaannya talbis, iya, maka jangan berhenti. Dan gabungkan dengan poin yang kemarin kita sebutkan, jangan keseringan. Sekali saja Anda sudah menyampaikan dengan ilmu, dengan semua metode dakwah yang selama ini kita pelajari, cukup. Tapi di momen yang lain, jika kesempatannya pas, sampaikan lagi. Karena orang-orang seperti Anda, iblis gak suka. Akan diberikan kepada Anda talbis, tipu dayanya. Ente ini siapa memangnya? Ustadz bukan. Lulusan pesantren bukan. Disiplin ilmunya juga bukan agama. Ente siapa memangnya? Udahlah, biarkan mereka. No. Kalau talbis itu datang sebelum Anda menasihati dan Anda mentaatinya, bahaya. Tapi kalau itu datang setelah Anda menasihati, maka Anda ingin menggembosi Anda. Maka di momen yang lain sampaikan. Walaupun tentunya, seperti yang Allah sebutkan di awal tadi, sekali saja nasihat telah tersampaikan, maka tugas kita selesai. Tapi ini orang terdekat kita, ini saudara kita. Maka di momen yang lain, coba lagi. Ingat, kalau talbisnya datang sebelum Anda memberikan nasihat padahal Anda mampu, akhirnya Anda mundur. Iya ya, mereka sudah besar, mereka sudah dewasa, mereka sudah tahu, mereka juga sudah belajar, mereka sudah balik. Saya ini siapa ya? Ah, gak jadilah. Ah, salah itu. Itu Anda kena talbis. Sampaikan. Di momen yang lain, bisa nanti diulang. Dan syaitan akan menggembosi terus. Akan, yakni status siapa Anda? No. Tugas dakwah ada di pundak semua kita. Selama Anda mempelajarinya, memahaminya dengan baik, ayat itu, hadith itu, bismillah, sampaikan dari Nabi Muhammad SAW, walaupun cuma satu ayat. Wallahu a'lam bissawab. Ingat, satu kali Anda sudah menyampaikan, dan mereka faham, basicnya, hukum asalnya, Anda sudah menyampaikan tugas. Anda sudah menunaikan tugas. Sisanya banyak berdoa. Tapi jika kesempatan diberikan kembali, momennya tepat, no problem. Sampaikan lagi, ingatkan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah, yakni memudahkan Anda untuk berdakwah kepada yakni keluarga. Amin. Karena itu yang paling berat. Dakwah kepada keluarga itu paling berat. Ada pesan lagi, Kapit? Baru tiga ya, Pit ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang menang dari judi kemudian ia ingin menyumbangkan uang tersebut untuk APD di rumah sakit, apa itu talbis? Duit haram, duit haram untuk kepentingan umumnya. Tentunya yakni jika dia dengannya mengharapkan pahala, no. Ya. Karena asal usul uang Anda haram dan Anda menghalalkan perjudian. Anda melakukan dosa dengan berjudi. Wallahu a'lam bissawab. Apakah termasuk talbis? Bisa. Pokoknya cari uang bagaimanapun caranya, haram pun gak apa-apa. Tapi kan tujuannya untuk kebaikan. Nah iya. Pengen jadi Robin Hood. Lain cerita kalau misalnya kita tidak melakukan keharaman, tapi uang haram itu masuk. Ya. Uang syubhat itu masuk, misal untuk sebagian yang masih punya. Dapat bunga bank. Jumlahnya banyak. Anda buang untuk kemanfaatan umum, boleh. Niatnya berlepas diri, niatnya membuang, bukan beramal. Niatnya berlepas diri, niatnya membuang, bukan beramal. Untuk kemaslahatan umum, gak ada masalah. Dari pertama, Anda berdosa. Kalau yang ini, kasusnya Anda sengaja berjudi, Anda mencari yang haram. Yang tadi, enggak. Cuma masuk aja. Maka berbeda antara ini dan yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita kemudian untuk melakukan sebuah kebaikan tapi diawali dengan hal yang buruk-buruk. Jika pertanyaan apakah itu talbis, tentunya ya, jelas. Itulah kehebatannya iblis. Udahlah. Ambil yang haram ini kan sedikit, korupsi sedikit, toh rame-rame juga. Kamu ingin menafkahi keluarga kan? Oh, menafkahi keluarga wajib. Rayuannya jago. Dengan alasan menafkahi keluarga tapi kemudian harus korupsi. No. Membahagiakan istri itu, wah berpahala. Tapi dia gak akan bahagia kalau kamu gak belikan A, B, C, dan D. Kamu gak dapat uang itu kecuali, nih ambil kesempatan ini. Rame-rame juga korupsinya gak. Dikit juga nih, dikit. Kalau ketangkap juga nanti palingnya setahun, dua tahun aja. Udah ambil aja. Iya, iya. Akhirnya kemudian berbuat yang haram. Pas kemudian dapat melakukan keharamannya, mati. Ah. Selesai udah. Allah yang bisa. Lanjut. Terakhir ya dari Rifkon ya. Bismillah, Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ana canggung menasehati teman ngaji ana karena dia memang sedikit mudah tersinggung. Apakah cukup amal ma'ruf nahi mungkar ama dengan menyampaikan artikel lewat status sehingga dia bisa membacanya? Kalau Anda canggung, maka cari orang yang dipanuti teman Anda tersebut. Dia pasti punya orang yang dia panuti, di antaranya mungkin orang tuanya, di antaranya mungkin ustadznya, atau teman dia yang lain yang dia yakni panuti. Maka lewat temannya itu, lewat orang tuanya itu, lewat orang ketiga itu, sampaikan nasihat agar orang itu menyampaikan nasihat ke dia. Kalau Anda canggung. Kenapa? Anda tahu dia mudah tersinggung. Tapi ketika yang menyampaikan kepadanya orang yang tepat, gak tersinggung dia. Tersinggung itu bisa jadi juga kemudian orang yang kita ingin nasihati itu lebih tua. Maka cari orang yang setara dengan dia tuanya, atau mungkin lebih tua lagi, yang sangat mungkin dia panuti, yang menyampaikan nasihat. Gak bisa, gak perlu langsung. Kalau yang kedua ini dengan artikel, dengan status, bisa jadi dia gak baca. Atau kemudian dia merasa, yakni disinggung terus, no, nasihat langsung. Tapi oleh orang yang tepat, yang Anda perkirakan, perkataannya didengarkan oleh teman Anda. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, lima ya. Kitabnya, sorry. Ini yang bisa kita sampaikan, dan bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Dan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Semua penanya tentunya mendapatkan hadiah, seperti biasa. Kitab Talbis Iblis karangan Imam Jauzi yang di Banjarmasin, tentunya silahkan diambil. Yang di luar Banjarmasin kita akan kirimkan dan Anda yang menanggung akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.